Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya dalam surat At-Takwir. Qala Syekh rahimahullah, terakhir adalah qauluhu ta'ala wa idza as-suhufu nushirat, yani suhuf al-mustamilah ala ma 'amilahu al-'amilun min khairin wa syarrin. Suhuf ini seperti yang disebutkan oleh Allah, inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun, dan sebelumnya tentang orang-orang yang fajir, inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Adapun di keutamaan disebutkan dalam ayat yang berikutnya, inna kitabal abrari lafi 'illiyyin, Allah menyebutkan yashharuhul muqarrabun, disaksikan oleh orang-orang yang menjadi makhluk-makhluk yang didekatkan. Suhuf ini yang disebutkan dalam riwayat, nah dia dalam kisah Sahibul Bitaqah ada 100 lembar catatan, yang masing-masing catatan itu sejauh mata memandang, nah, kumpul di dalamnya khairin wa syarrin, ada kebaikan dan ada kejelekan. Dalam riwayat disebutkan, nah, beruntung orang-orang yang di dalam catatan amalannya itu penuh dengan istighfar. Beruntung orang-orang yang di dalam catatan amalannya itu banyak istighfarnya, taubatnya kepada Allah. Nah, dan ini termasuk ini hal-hal yang disebutkan oleh para ulama yang ditimbang nanti pada hari kiamat. Nah, seperti kisah ini Sahibul Bitaqah. Nah, nusyirat wa furriqat ala ahliha, disebarkan dan dipisah-pisah kepada pemiliknya, orang yang menerimanya. Fa akhidun kitabahu bi yamini, ada yang menerimanya dengan tangan kanannya. Nah, mereka orang-orang yang bergembira, yang qalibu ila ahlihi masrura. Ada orang-orang yang akhidun kitabahu bi shimali aw min wara'i dhahri an shimali. Yani ada yang dari mereka itu min khalfi min wara'i dhahri min shimali. Ada orang-orang yang juga mengambil catatan amalannya itu dari belakang punggung-punggung mereka, dari sebelah kiri. Orang-orang yang mereka nah, diliputi dengan berbagai ketakutan, dan mereka akan mengatakan, yakni berseru, ya laitani lam uta kitabiyah, ya da'un thubura. Nah, siapa orang-orangnya? Nah, diterangkan dalam ayat yang lain. Innahu dhanna an lan yahur, dia orang-orang yang senantiasa mengira bahwa dirinya tidak akan kembali kepada Allah. Tapi itulah kebanyakan manusia. Nah, ada yang mustakfir, ada yang mustaqil. Mereka bisa terkena di dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah. Ahsahullahu wa nasuh. Allah telah mencatat, mengumpulkan perbuatan-perbuatan mereka dalam satu kitab, tapi mereka lupa. Nah, qala rahimahullah, Setelah itu beliau menyebutkan wa idas sama, Allah berfirman idas sama'u kushitat ay uzilat, dilenyapkan, dibongkar. Nah, dibongkar, dilunya di yang dihancur berantakan. Seperti dalam ayat yang lain nanti berikutnya, idas sama'u fatarat, terbelah, terpecah. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam, terbelah. Nyalang ini ya hari ketika langit-langit itu terbelah terpecah dengan awan. Nah, berkeping-keping. Wa idas sama'u kushitat. Atau seperti disebutkan dalam ayat yang lalu. Nah, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Futihat, seakan-akan dia kepingan-kepingan pintu, terbelah-belah. Yauma natwi as-samaa'a katayyi sijilli lil kutub. Bagaimana Allah melipat, menggulung, membongkar langit itu? Itu digambarkan seperti melipat catatan amalan. Nah, buku. Menggulung. Nah, menggulung lembaran-lembaran kitab. Allah menggambarkan perkara yakni dan yang akan terjadi nanti pada hari kiamat dengan gambaran yang konkret nyata. Walaupun kita bisa melihat langit, tapi tidak terbayang oleh kita bagaimana cara Allah melipatnya. Dan Allah gambarkan seperti melipat kertas, melipat buku. Melipat. Nah, tentunya juga kalau ini dalam ini diumpamakan dengan perbuatan Allah, kaifiahnya pun kita tidak tahu, tapi Allah gambarkan mungkin ini supaya kita memahami bagaimana langit itu tergulung, terlipat. Nah, kemudian Allah menggenggamnya, begitu pula bumi. Nah, kemudian Allah menggerakkannya dan berkata, Aynal jabbarun, aynal mutakabbirun. Setelah tidak ada lagi yang hidup di bumi ini. Qala wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was-samawati matwiyatun biyamini. Bumi semuanya dengan seluruh lapisannya, tingkatan-tingkatannya, semua digenggam oleh Allah pada hari kiamat. Nah, dan langit-langit itu terlipat, tergulung di tangan di kanannya. Wa idza qala rahimahullah qala Allah taala wa idzal jahimu su'irat, dan ingatlah ketika nanti neraka jahim itu dinyalakan, ditambah kobaran apinya. Nah, sanyarimu dari menguning merah kemudian jadi hitam saking dahsyatnya panasnya. Nah, saking dahsyatnya panasnya berubahnya, ini disebutkan dalam riwayat atau keterangan para ulama, jadi hitam. Qala uqida 'alaiha fasta'ala, dinyalakan padanya dan dia berkobar dahsyat. Wal tahabbat iltihaban lam yakun laha qabla dai, dan nyalanya itu bernyanyi bergejolak. Nah, betul-betul bergejolak yang tidak pernah terjadi sebelum itu, yang tidak pernah terjadi sebelum itu. Nah, sampai saking ini diterangkan dalam ayat ini, ketika menerangkan ayat yang lainnya, para ulama menyatakan sampai yakni jahanam itu betul-betul menjadi saking dahsyatnya panasnya menjadi hitam. Nah, wa idzal jannatu uzlifat, dan seperti itu al-jahim, seperti itu al-jahim berkobar. Nah, yang panasnya 70 kali lipat panas api dunia. Hitung panas yang paling yakni paling dahsyat yang kita ketahui. Sepanas-panasnya matahari, ratusan juta mungkin derajat Celsiusnya, itu masih 1/70 dari kekuatan api neraka jahanam. Dan di dalam neraka jahanam itu ada lagi lembah. Nah, tempat-tempat yang dia merupakan ini 100 tingkat, itu ada lagi tempat-tempat yang seluruh penduduk jahanam berlindung dari lubang tersebut. Baunya yang tidak menyenangkan, dahsyat. Sudah jahanam itu seperti itu, masih ada tempat yang na'udzubillah yang jauh lebih jelek keadaannya. Nah, dan seperti ini pun subhanallah, Allah sudah menyatakan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah bersumpah. Allah bersumpah dan sumpahnya Allah sudah bersumpah dengan ya bahwa Allah akan memenuhi, mengisi jahannam itu dengan sepenuh-penuhnya dengan semua manusia dan dengan jin dan manusia. Nah, sumpah ini tidak akan dilanggar. Ucapan yang biasa saja Allah tidak melanggar janjinya, apalagi sumpah. Nah, kita ingat Allah menyebutkan di dalam, yakni Rasulullah menyebutkan dalam riwayat, dan ketika yulqa fi jahannam, ketika dilemparkan ke dalam jahannam itu, semua penghuninya, ya, ditanya halim talati. Allah bersebutkan juga dalam surat An-Naqaf, halim talati. Yauma naqulu li jahannam halim talati, apa kamu sudah penuh? Jahannam justru masih mengatakan hal min mazid, masih ada tambahan atau tidak? Ini masih muat. Ini sumpah Allah menyatakan bahwa Allah akan memenuhi jahannam itu dengan langit dan dengan seluruh manusia dan jin. Dan jahannam dalam keadaan masih terus dilemparkan, masih juga minta tambahan, Allah letakkan kakinya ke jahannam sehingga bertaut, dan dia menyatakan qad. Allah sudah, itu adalah Allah memenuhi ucapannya, sumpahnya. Qala, dan itu disebutkan juga dalam ayat yang dalam riwayat yang lain, ketika nanti dalam menerangkan tafsir surat Fajr, waji'a bi jahannam, ya, wa idhi waji'a yawma idhin bi jahannam, didatangkan pada hari itu nanti neraka jahannam dalam keadaan dia dibawa oleh para malaikat dengan 70 kendali atau 70.000 kendali, saking besarnya, dan setiap kendali itu ada lagi ribuan malaikat yang membawanya. Ribuan malaikat yang membawanya, demikian luasnya. Masing-masing kendali tersebut tali kekang. Kita bayangkan kalau bagaimana kuda dengan kekangnya itu, itu jahannam masing-masingnya ribuan malaikat membawanya, dan itu 70.000 kekang. Ini yang membuat semestinya orang-orang yang betul-betul yakni yakin dan walaupun masih dalam taraf ilmu yakin, kalau dia sampai pada tingkatan hakul yakin luar biasa, itu cepat dia berubah 180 derajat dari kejelekan yang dia lakukan, itu akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, membuat dia susah untuk tidur, dan akan malahnya ini merasa tidak enak untuk tidur terlalu lama, mudah segera terbangun di malam harinya, mudah untuk segera bangkit melaksanakan kebaikan. Ini, kita bisa lihat kenyataan ini dari perjalanan dalam sejarah peradaban manusia, terutama orang-orang yang saleh di kalangan kaum muslimin dari generasi yang pertama. Enggan mereka untuk berlama-lama, betul-betul mereka penuhi ayat-ayat Allah. Tatajafa junubuhum anil madaja yad'una rabbahum khawfan wa tama'. Betul-betul mereka berharap, betul-betul mereka sangat takut tidak dapatkan bagian di hari kiamat nanti dengan pertolongan Allah. Qala Allah Ta'ala, wa idzal jannatu uzlifat. Untuk siapa didekatkan? Ayu furrisat atau furribat lil muttaqin, seperti dalam surat Qaf Allah menyebutkan, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id, untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya ketika di dunia betul-betul ia seakan-akan orang yang sedang berjalan melangkah di atas jalan yang penuh dengan semak berduri. Betul-betul ia sangat berhati-hati, jangan sampai pakaiannya robek oleh duri-duri tersebut, jangan sampai kulitnya lecet oleh duri-duri tersebut. Ini orang-orang yang bertakwa. Dia betul-betul berhati-hati dalam melangkah, betul-betul berhati-hati dalam berbuat, betul-betul berhati-hati dalam berucap. sehingga tidak menjadi apa yang dia ucapkan ataupun apa yang dia lakukan itu menjadi hujjah alaih, menjadi hujjah alaih. Nah, betul-betul dia berusaha untuk menjaga, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini orang-orang yang bertakwa dengan sifat-sifatnya. Nah, bukan berarti mereka orang yang maksum dari kesalahan, bukan mereka berarti orang yang maksum suci dari dosa. Mereka manusia, ya, mereka manusia, tapi mereka tidak meninggalkan diri mereka, membiarkan diri mereka dalam keadaan berdosa terus menerus, sekecil apapun, apalagi dosa-dosa yang besar, apalagi dosa-dosa yang besar. Ini buat mereka. Uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Nah, didekatkan jannah itu untuk orang-orang yang bertakwa dalam keadaan sangat-sangat dekat, tidak jauh. Nah, qala, pada saat itulah ketika mereka mengetahui dan melihat yang demikian, alimat nafsu, semua jiwa, seluruh jiwa tahu, ay kullu nafsin li ityaniha fi siyaqi syarr. Nah, yani setiap jiwa, karena dia datang, ini artinya umum, karena dia datang dalam sunan syarat. Mana syaratnya? Kalimat idza. Ya, idza ini termasuk syartiyah, walaupun dia tidak menjazimkan fi'il. Nah, idza syartiyah. Qala alimat nafsun, yani ma ahdarat, semua jiwa menjadi tahu apa yang telah dia hadirkan. Ai ma hadara alaiha, yani apa yang dia, yang hadir di hadapannya, yang tampak di hadapannya, yang muncul, yang dia lihat di hadapannya. Hatta orang-orang yang beramal kebaikan sekalipun. Nah, dan apalagi orang-orang yang berbuat kejelekan, yauma yanam. Apa namanya? Mereka melihat yauma yajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Setiap jiwa melihat kebaikan yang dia lakukan tampak. Nah, boleh jadi dia merasa bersyukur, Allah bimbing, Allah beri taufik. Nah, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Nah, wa ma 'amilat min su'in yawaddu law anna tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan amadan ba'ida. Dan orang-orang yang melakukan kejelekan melihat pula catatan tersebut, melihat pula catatan tersebut. Nah, mereka yang ini, mereka akan mengiyani, berkata, akan mengiyani, berkeinginan minta kepada Allah, berharap seandainya antara dia dan amalan-amalan tersebut ada rentang jarak yang sangat jauh. Atau orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam keadaan sangat takutnya, ya laitani ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nah, betul-betul sangat menyesal, betul-betul sangat kecewa. Kenapa semuanya terlihat, semua tertulis, tercantum di dalamnya. Qala ma hadara ladaiha min al-a'mal allati qaddamatha, yaitu perbuatan-perbuatan yang dia telah kedepankan. Maka wal tandur nafsum ma qaddamat liwat, maka hendaklah setiap jiwa memerhatikan, melihat apa yang telah dia haturkan untuk dirinya, untuk esok harinya, untuk apa ini persiapan atau bekalnya. Wa khairu zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah taqwa. Nah, kalau kita betul-betul bertakwa, nah, hatta dalam urusan dunia pun menjadi mudah. Nah, makanya orang-orang yang bertakwa pada saatnya nanti, la yakhna la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, mereka tidak merasa takut terhadap apa yang akan terjadi di hadapan mereka, dan mereka tidak akan merasa sedih dengan apa yang tertinggal luput dari diri mereka. Qala kama qala ta'ala wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka menemukan, melihat apa yang telah mereka lakukan itu ternyata hadir, terwujud, tampak, terlihat oleh mereka dalam catatan amalan mereka. Wa hadhihi al-awsaf, sifat-sifat ini, allati wasafallahu biha yaumal qiyamah, yang Allah paparkan kepada kita tentang hari kemudian, hari kiamat nanti. Minal awsaf adalah diantara sifat-sifat, allati tanza'iju lahal qulub, yani sebetulnya seharusnya seperti itu. Nah, putra Khunab, anak Fudail bin Iyad, Ali bin Fudail bin Iyad, ketika membaca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'adraka Mal-Qari'ah, tidak selesai ayat ini. Nah, ya, fa'amma man faqulat mawazin fahuwa fi aishatir radiyah. Nah, meninggal dunia ketika membaca ayat tersebut. Nah, takutnya luar biasa. Sama seperti Naam, ayahandanya. Nah. Fudail bin Iyad, imam di kalangan kaum muslimin dan salah seorang di antara guru imam Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, keadaan ini demikian, luar biasa ini dahsyatnya kiamat. Dan itu adalah sesuatu yang pasti dan kita nah ya diingatkan oleh beliau rahimahullah oleh Fudail bin Iyad dan yang kita kalimat yang selalu kita ucapkan yang kita setiap kali kita mendapatkan musibah yang selalu kita ulang-ulang innalillahi wa inna ilaihi rajiun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita mengakui meyakini bahwa kita adalah milik Allah, maka yakinlah bahwa kita akan pasti akan bertemu dengan Allah. Dan kalau dia yakin bertemu dengan Allah, maka yakinlah bahwa dia pasti akan berdiri di hadapan Allah. Dan kalau dia merasa yakin bahwa dia pasti berdiri di hadapan Allah, dia akan ditanya oleh Allah. Maka siapkanlah jawabannya. Maka dia hendaknya persiapkan jawabannya. Empat perkara yang disebutkan dalam hadis Abu Darda, dari Rasulullah SAW, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang empat perkara dalam hidupnya. Maka persiapkan jawabannya di tempat di masa sekarang ini di alam dunia ini. Qala min al-awsaf allati tanza'iju laha al-qulub, yang seharusnya betul-betul pecah jantung itu karenanya. Wa tashtaddu anna min ajliha al-qulub, terasa berat musibah kesempitannya ini perkara ini petaka karenanya. Ya. Nah, terangkali orang yang menyadari dan mengetahui seperti ini keadaan seperti ini betul-betul sangat berat dia rasakan perjalanan. Wa tarqa'idul fara'is, perasaan itu menjadi bergoncang. Wa ta'ummul makhawif, rasa takut itu merata. Na'udzubillah kalau sampai melihat dengan mata kepala. Ini saja kita membayangkan itu sudah cukup. Jangan sampai kita berhadapan dengannya. Jangan sampai kita melihat kejadian hari kiamat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Nam inna min syiraril khalq man 'alaihin man taqum 'alaihsa." Ya. Man ra'al qiyamah. Nah, seburuk-buruk dan sejahat-jahat makhluk adalah orang yang adrakathu as-sa'ah, orang yang hendak dihadapi berhadapan dengan kiamat. Orang yang berhadapan dengan kiamat dalam keadaan apa lagi? Sudah tidak ada lagi gunanya amal. Nah, dalam keadaan disebutkan dalam riwayat ketika di saat-saat itu tidak ada lagi yang mengucapkan kata Allah. Nama Allah pun sudah tidak tersebut. Syirarul khalq. Nah, maka kita berlindung. Cukup kita meyakini. Nah, kalau bisa sampai pada tingkatan dia bisa terbayangkan bahwa dia akan ini melihat kiamat, itu sudah luar biasa. Nah, sehingga membuat yakni betul-betul dia menggigil setiap kali dia hendak melakukan nyanyi berdiri di hadapan Allah dalam salatnya, setiap kali dia membaca ayat-ayatnya, itu sudah cukup. Nah, qala rahimahullah wa tahuthu ulil albab lil isti'dadi lidzalikal yaum, dan cukup untuk menghasung orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang cerdas untuk menyiapkan diri menghadapinya. Ini sudah cukup. Nah, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita berhadapan dengan kiamat. Jangan sampai Allah hidupkan kita sampai melihat matahari terbit dari barat sehingga taubat kita tidak diterima lagi. Nah, amalan kebaikan pun juga sudah tidak berguna lagi. Qala wa tasjiruhum an kulli ma yujibul laum, dan mencegah mereka, menahan mereka dari semua yang mengharuskan celaan, yang menyebabkan tercelanya mereka, terhinanya mereka. Walihada qala ba'du salaf, oleh karena itu sebagian salaf mengatakan, man arada an yandura liyaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ainin falyaqra falyatadabbar surat at-takwir. Maka siapa yang mau betul-betul melihat kejadian kiamat seakan-akan dia melihat dengan kepala mata kepalanya, maka renungkan dan pelajari, tadabburi ayat-ayat dalam surat Idza Syamsu Kuwirat. Nah, kita yang sudah hafal diulang-ulangin, ya. Kita yang sudah hafal cerna, kita yang sudah hafal berlindung kepada Allah. Jangan sampai termasuk orang-orang yang merugi dan melihat kejadian kiamat. Sekarang kita bayangkan setiap saat, ya. Nah, ketika mungkin kita dalam keadaan mulai futur, ada bisikan-bisikan yang jelek, kita ingatkan, kita bangkitkan. Nah, saya akan berdiri di hadapan Allah dalam keadaan dahsyat seperti itu. Nah, lebih-lebih nanti dan setiap apa namanya adanya perjalanan di padang mahsyar, keadaan nanti sirat, ya. Nah, dan kemudian adanya indang kantarah bainal jannah wan nar, di situ disidang lagi, ya, sudah dibersihkan kaum mukminin, sudah selamat mereka. Nah, sudah selamat mereka dari neraka jahanam sampai di seberang, itu masih belum selesai urusannya. Masih belum selesai. Yuqtas ba'duhum ba'dah. Masih ada kisah di antara mereka. Nah, di situlah baru nanti muncul terlihat na'am manil muflisun. Siapa orang-orang yang bangkrut? Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah, jangan termasuk orang-orang yang khasara, orang-orang yang khasir, orang-orang yang mendapatkan kerugian, termasuk orang-orang yang muflis. Na'udzubillah, kita berlindung. Maka ada kezaliman, saat ini tempatnya kita minta dihalalkan. Saat ini kita berjaga untuk tidak menjadi orang yang zalim, dan jangan sampai kita termasuk enam, yang artinya memiliki dendam. Nah, yaitu menyimpan kezaliman ataupun menjadi apa namanya? Nah, kita putus asa dari rahmat Allah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita bisa baca pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Nah, besok kalau bisa mungkin libur dulu ya. Nah, besok insyaallah libur dulu. Insyaallah Sabtu kita lanjutkan. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika.